an qabla awani uqiba bihurmanihi. Ini terkait dengan seringnya dipakai ketika apa dalam kasus apa pewarisan. Yang kita sebagaimana kita ceritakan, karena ingin dapatkan warisan entah dari pamannya atau dari ayahnya atau dari ibunya atau dari neneknya, sementara tidak ada kerabat lain bagi si mayit kecuali dia. Tapi kok lama sekali dia dapatkan warisan, akhirnya dipercepat, nah, dia membunuh pemilik harta. Akhirnya justru kena hukuman, dikisos sehingga tidak mendapatkan apapun. Itu terkait dengan warisan. Begitu juga ya, para syabab yang tasaddur, yang hubbus syuhrah, hubbus zuhur, ya, sudah kepingin tampil untuk berdakwah sebelum ini, waktunya, nah itu juga akan terhalang, dihukum dengan terhalang dari tujuan yang dia tidak capai. Banyak perkara yang bisa di apa namanya yang kita lihat dari melalui kaidah ini. Baik, qala rahimahullahu taala wa bihadha wa nahwihi yu'rafu. Dari sini dan juga yang lainnya, keterangan-keterangan lainnya atau hal-hal yang lainnya dari ayat ataupun hadis, yu'raf annal mukhalif li dinil mawruts la irsalahu. Ini di sini beliau ingin menerangkan kepada kita ya, bahwa ada enggak disebutkan di dalam ayat-ayat tentang warisan ini, bisa enggak kita ngambil faedah pewarisan tentang orang yang membunuh budak apa mukhalif fiddin al-muba'ad dan seterusnya. Kata beliau, na'am. Itu kemarin salah satunya, bahwa terkait di dalam ayat ini jelas diterangkan apa? Orang yang membunuh waris, artinya orang yang mewarisi muwaris itu tidak akan dapatkan bang, harta dari orang yang meninggal. Terhalang. Nah, dengan faedah ini. Begitu juga yang berbeda agama dengan orang yang sudah meninggal. Walaupun itu bapaknya, walaupun itu anaknya, walaupun itu bekas budaknya, budak beda agama. Entah ya kalau budak Allah alam. Tapi kalau dari warga hubungan nasab keluarga misalnya ayahnya muslim, anaknya tidak, atau sebaliknya anaknya muslim, ayahnya tidak, atau sepasang suami istri. Nah, karena berpegang dengan bolehnya menikahi kitabiah, tapi karena beda agama. Wadalika annahu qad ta'arada al-mujib alladhi huwa ittisalun nasab al-mujib lil irth wal mani' alladhi huwa al-mukhalif fid din al-mujib lil mubayanah min kulli wajhin fawaqiyal faqawiyal mani' wa mani'a mujib wa mana'a mujibul irth alladhi huwa nasab falam ya'mal al-mujib liqiyamil mani'. Kenapa? Karena ta'arada al-mujib, ada benturan di situ antara yang mengharuskan terjadinya irs, apa sebab adanya hubungan nasab yang itu mengharuskan, diantara sebab-sebab pewarisan, ingat sebab-sebab pewarisan nikah, pernikahan, hubungan nikah, nasab, dan apa rek, nah, ya rek perbudakan. Nah artinya nanti si apa orang yang punya budak membebaskan budaknya, itu dia berhak untuk mewarisi si budak, jadi asobah. Nah kemudian ternyata ada juga nanti di situ benturan dengan mani. Apa penghalangnya? Yaitu mukhalif fid din. Yang itu mengharuskan mubayinah. Berjauhannya atau terpisahnya antara pewaris dan yang mewariskan. Yang meninggal dengan yang mewarisi. Min kulli wajhin. Dari semua sisi. Faqawiyal mani. Dan dalam hal ini kuat penghalang itu karena dia dari semua sisi menghalangi. Wa mana amujibul irtsi alladhi huwa nasab, sehingga dia mencegah terjadinya pewarisan karena nasab. Kenapa? Berbeda agama. Falam ya'mal mujib liqiyamil mani', sehingga yang mengharus faktor yang mengharuskan untuk terjadinya pewarisan yaitu apa? Hubungan nasab. Tapi karena ada perbedaan agama, terhalang. Jadi kemarin sudah kita singgung kan, di antara yang menghalangi pewarisan mani'ul irs, al-qatl, kemudian ikhtilafuddin, ya. Riq, perbudakan juga, ya, perbudakan juga. Kalau tadi istilahnya bukan perbudakan tapi al-wala. Itu yang menyebabkan apa? Pewarisan, sebab-sebab pewarisan, hubungan nikah, hubungan nasab, wala. Sedangkan penghalang riq, lawan dari wala. Kemudian ikhtilafuddin dan qatl. Nah, dan pembunuhan. Nah, di situ disebutkan. Ya, maka nasab yang ini sebetulnya merupakan faktor pewarisan, hubungan waris mewarisi terhalang karena adanya penghalang. Apa itu penghalangnya? Mukhalafatul din, ikhtilafuddin. Nah, sudah dua. Taib. Falam ya'mal al-mujib li qiyamil mani. Yuwaddihu dzalika, dan ini bisa dijelaskan, annallaha ta'ala qad ja'ala, Allah Ta'ala menjadikan huquqal muslimin aula, huquqal muslimin aula min huquqil aqaribil kufar ad-dunyawiyah. Dalam hubungan duniawi, hak seorang muslim lebih kuat daripada hak kerabat yang kafir. Lebih kuat dari kerabat yang kafir. Fa idza matal muslim intaqala maluhu ila man huwa aula wa ahaqqu bihi. Ketika seorang muslim meninggal dunia, maka hartanya beralih kepada orang yang paling dekat dengan dia dan paling berhak. Fa yakunu qauluhu ta'ala wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah idza tafaqat adyanuhum. Apabila terjadi kesepakatan, kesesuaian, kecocokan, ini sama-sama seagama, ulul arham itu satu sama lain adalah lebih utama bagi yang lainnya dalam kitab Allah. Dialah yang lebih berhak terhadap kerabatnya yang meninggal kalau agamanya sama. Wa amma ma'atabayunihim, kalau misalnya mereka berbeda, fal ukhuwah diniyah muqaddamah alal ukhuwah an-nasabiyah al-mujarradah. Hubungan saudara seagama, seiman, itu lebih didahulukan daripada saudara senasab, murni senasab, tapi beda agama. Dalam ayat-ayat yang lain, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum ikhwanuhum ma'asyiratuhum, walaupun itu kerabat mereka, bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, kalau mereka memusuhi Allah dan Rasulnya dengan cara apa? Kufur, kafir mereka. Walaupun itu saudara sekandung, walaupun itu adalah bapaknya atau ibunya, tidak boleh dia mencintai mereka. Ya, salah diantaranya hubungan dunia putus, tidak bisa saling mewarisi. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi jala'il afham, ta'ammal hadal makna fi ayatil mawarid. Anda belum lihat kalau jala'ul afham ini tentang salawat Nabi. Wa ta'liquhu subhanahu tawaruf fiha bilafdiz zawjah. Nah, kemudian lihat bagaimana Allah mengaitkan, Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan hubungan saling pewarisan itu dengan lafad zawjah dunal mar'ah. Nah, lihat di dalam ayat-ayat lain kan, kalau misalnya wa qalat imra'atul azizi, ada disebut. Wa daraballahu matalan lilladina amanu imra'ata fir'aun. Zawjah bukan itu. Zawjah. Tapi ketika terjadi seperti itu, perbedaan, mungkin perbedaan agama, disebutkan imra'ah. Nah, di sini Allah mengaitkan dalam hubungan perwarisan itu dengan sebutan zawjah dunal mar'ah, tapi bukan dengan kalimat atau kata al mar'ah. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam ayat walakum nisfu ma taraka azwajukum. Allah tidak mengatakan walakum nisfu ma taraka imra'atukum. Maknanya sama kan? Sama, tapi dengan kalimat azwajukum ini menegaskan bahwa bukan sekedar hubungan. Tapi ada landasan yang kuatnya. idzanan bi anna hadha tawaruts innama waqa'a biz zawjiyyah al muqtadhiyah litasyakul wat tanasub. Untuk menerangkan bahwa saling mewarisi ini terjadi dengan hubungan suami istri yang menuntut adanya keserupaan dan kesamaan, saling kecocokan. Wal mukmin wal kafir la tasyakul bainahuma wa la tanasub. Sementara mukmin dan kafir tidak ada keserupaan dan kehubungan di antara mereka. Walaupun itu adalah istrinya mungkin dalam dari ahlul kitab. Mungkin termasuk karena itu juga beda agama. Fala yaqa'u bainahum at-tawaruts, sehingga antara mukmin dan kafir, wallahu alam, kalau misalnya di secara umum berarti Yahudi dan Nasrani walaupun dinikahi itu tidak bisa mewarisi dari suaminya yang muslim. Baik, wallahu alam. Wa asrarul mufradat Al-Qur'an wa murakkabatuhu fawqa uqulil alamin. Rahasia-rahasia kosa kata di dalam Al-Quran, rahasia diksi, pilihan kata di dalam Al-Quran itu, dan susunan rangkaiannya itu melampaui akal manusia sehebat apapun. Ingat, dalam hal ini turun Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Ya, mereka adalah ahlul fasahah di zaman itu. Pandai dalam mengungkapkan bayan, keterangan. Yang ingin mungkin kita bisa, kalau sekarang kita bisa menuliskan berlembar-lembar, mereka cukup 1-2 baris kalimat itu sudah menerangkan semuanya. Ini kehebatan mereka. Makanya Al-Quran turun menantang mereka. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Coba datangkan satu surat atau 10 ayat. Subhanallah. Nah, mereka ahlul fasaha baru dengan sepotongan-potongan ayat alif lam mim bingung mereka. Qaf wal Qur'anil Majid. Nah, ini Al-Qur'an. Nah, susunan-susunannya jauh. Nah, melampaui. Nah, tapi dia bukan ingat, tapi dia bukan kamus. Nah, dia turun untuk menetapkan syariat. Nah, taib qala wa amma ar-raqiq fa innahu la yarithu wa la yuwarrith. Perbudakan, hubungan ini budak itu tidak bisa dia mewarisi, tidak bisa mewariskan. La yarith wa la yuwarrith, tidak bisa mewarisi, menampung, menerima, tidak bisa memberi. Tidak bisa memberi, meninggalkan warisan. Amma kaunuhu la yuwarrith fa wadih. Adapun dia tidak bisa mewariskan, itu jelas. Loh, kenapa? Li'annahu laisa lahu malun yurathu anhu. Karena dia enggak punya harta yang diwarisi dari dia, apa milik dia? Karena dia milik majikannya. Dia bekerja menghasilkan uang, uang itu untuk majikannya. Apa yang dia dapat? Nah, bal kullu ma ma'ahu fa huwa li sayyidihi. Semua yang ada pada dia, yang hasil usaha dia, itu punya majikannya. Milik majikannya. Baik, itu satu. La yuwarrith, dia tidak bisa mewariskan. Amma kaunhu la yarith, adapun dia tidak bisa menampung menerima warisan. Fali annahu la yamlik. Nah, sama saja sebetulnya, karena dia tidak memiliki. Kalau misalnya dia dapat, terus uangnya, hartanya kemana? Untuk majikan lagi. Untuk majikan lagi. Fa innahu la milka lauka lau malaka lakana lisayyidihi. Kalaupun dia bisa memiliki, itu punya majikannya. Apalagi misalnya, apalagi kalau misalnya nanti disebutkan muba'ab atau dia mukatabah. Punya, melihat kemampuan, masya Allah, bismillah, ini daripada jadi budak, gak bisa jihad, gak bisa sholat jumat, ya, terus gak bisa bebas menikah dengan yang, masya Allah, nah, dengan wanita yang hurrah, merdeka, akhirnya ya, kesepakatan sama majikannya, saya pengen bebas, mau saya tebus, boleh? Boleh. Tapi kamu harus serahkan 100 juta misalnya atau 200 juta. Nah, Ya. Nah, qadarullah baru dapat 50 juta meninggal. Itu mubaat namanya. Ya, separuhnya bebas, separuhnya belum. Nah. Baik. Qala maka wa huwa ajnabi minal mayit. Berarti dia asing, enggak ada hubungan dengan si mayit walaupun itu adalah saudara kandungnya. Walaupun itu adalah ibunya. Ya, yang meninggal itu ibunya, dia statusnya budak. Walaupun yang meninggal itu bapaknya, kakeknya, dalam keadaan statusnya budak, dia tidak bisa mewarisi mereka. Kalau dia meninggal, dia tidak bisa mewariskan kepada mereka. Fayakunu mithlu qawlihi ta'ala, maka ya, semisal qawlu ta'ala firman Allah lidzakar mithlu hadzil unthayain, tidak bisa. Juga walakum nisfu ma taraka azwajukum, tidak bisa dia dapatkan. Falikulli wahidin minhum masdus wa nawiha liman yata'atta minhu tamalluk. Artinya ayat-ayat ini itu berlaku untuk orang yang memang mampu untuk memiliki, bisa menguasai harta tersebut. Yata'atta at-tamalluk. Mampu dia dapat dia menguasai harta itu. Fa ammar raqiq fala yata'atta min hudzalik. Nah, sementara budak dia tidak bisa menjadi pemilik. Tidak bisa memiliki. Nah, fa ulima annahu la miratsa lahu, sehingga tidak ada warisan untuk dia. Tidak ada warisan untuk dia. Wa amma man ba'dahu hurrun wa ba'dahu raqiqun fa innahu tatabaddu haq ahkamu. Kita terangkan tadi. Ya, adapun yang ba'duhu hur, separuh bebas, separuh masih statusnya budak, muba'at. Maka tata ba'adu ahkam, hukumnya juga separuh-separuh. Separuh yang bebas ini dia dapat, separuh yang masih budak enggak dapat. Fama fihi minal hurriya yastahiqu biha ma rattabahu Allah min fil mawarits. Yang bebas, nah, mana sekarang? Kiri kanan atau atas bawah? Ya, yang penting separuh. Statusnya bebas, statusnya masih budak. Nah, mana yang bebas, dia berhak mendapatkan apa yang ditentukan oleh Allah dalam segi warisan. Likauni ma fihi minal khuriyah qabilan litamalluk. Karena yang bebas itu berhak punya kemampuan untuk memiliki. Nah, wa ma fihi minarriq falaysa yuqabil dzalik, sedangkan yang masih status budak tidak bisa memiliki. Fa idzan yakunul muba'at yarith wa yuwarrif. Berarti orang yang muba'at, ingat tadi muba'at itu apa? Separuh bebas, separuh budak. Berarti ketika statusnya sebagai seperti itu, separuhnya bisa mewarisi, separuhnya bisa mewariskan. Nah, separuhnya bisa mewarisi atau mewariskan. Dia bisa mengambil warisan gitu loh. Dan bisa meninggalkan warisan. Wa yahjubu biqadri ma fihi minal hurriyah. Dan dia menghalangi juga sekadar ukuran, bisa menghalangi. Tinggal dia di mana? Nah. Ya, tinggal dia di mana? Statusnya bapak, dia menghalangi anak. Ya kan? Nah, begitu seterusnya. Wa idza kana al-'abdu yakunu mahmudan madhmuman musaban mu'aqam biqadri fi ma fihi min mujibat dzalik fa hadza kadzalik. Ini secara umum beliau gambarkan bahwa kita manusia secara umum bisa dipuji dan bisa dicela. Pada diri kita masing-masing terkumpul iman dan nifak, iman dan kufur. Mana yang dominan? Terkumpul dalam diri kita kezaliman dan kesolehan. Terkumpul dalam diri kita ilmu dan kejahilan. Ini kita. Nah, kalau kita bisa nyatinya dapatkan pahala dan hukuman sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan, mana yang dominan, jadi pendorong. Nah, seperti itu juga keadaan seorang budak yang muba'at. Wa ammal khuntha fala yakhlu imma an yakuna wadihan dhukuriyatuhu aw unuthiyatuhu. Khuntha muskilah istilahnya. Ya, khuntha muskilah itu di dalam pelajaran warisan itu disebut belakang-belakang. Khuntha muskil, khuntha muskilah. Nah, ini statusnya apa? Nah, kalau dalam, maaf ini bukan, tapi di dalam kedokteran, dalam ilmu apa? mikrobiologi ya, dok. Percacingan itu mikrobiologi kan? Ada cacing ini itu yang namanya hermafrodit. Nah, hermafrodit itu makhluk yang dua jenis kelaminnya. Nah, itu dua jenis kelaminnya, jantan dan betina. Itu satu makhluk. Ada cacing seperti binatang-binatang seperti itu. Nah, ini Allah ciptakan seperti itu. Dia punya lubang farji dua. Ima satunya farji seperti farji wanita atau seperti zakar laki-laki. Nah, ini terjadi. Makanya mereka membuat seperti ini terjadi kejadian. Nah, lalu maka diperhatikan unuthiyatuhu. Laki perempuannya jelas enggak dia sebagai perempuan, ini jelas enggak dia sebagai laki-laki. Mana? Kadang-kadang diuji dengan dia cara buang air. Ini disebutkan kitab dia ketika belajar itu disebutkan dalam apa kitabnya apa mereka diuji. Nah, mana yang dominan? Kalau dia sebagaimana seorang laki-laki buang air, nah berarti dia dibawakan ke laki-laki. Itu zaman dulu. Kalau sekarang diuji kromosomnya, selnya. Ini dominan X-nya atau dominan ada Y-nya atau enggak? Kan kalau perempuan kan X ya dok. Nah. Hah? X yang perempuan XX ya, XX. Kalau laki-laki XY. Nah, mana dominan? Nah, nanti dia dan tinggal di itu diuji. Nah, dan itu kalau misalnya bisa terdeteksi sejak dini, nah itu mudah-mudahan mudah ke depannya. Mungkin diarahkan kalau memang dia ada kromosom Y-nya, berarti ini laki-laki. Jangan dirubah. Nah, dicacati dia dengan dibuat seakan-akan dia perempuan. Kita yang merusak. Ya. Nah, juga kalau misalnya jelas-jelas XX-nya dia perempuan, jangan didandani dengan sebagai laki-laki. Dan juga yang nah sekarang yang sudah besar-besar ini juga begitu. Ini jelas-jelas laki-laki, jelas. Jelas kan? Jangan bertingkah, jangan bersikap seperti perempuan, jangan meniru. Rujulah itu mulia. Ya, unutsah pada juga mulia sebetulnya. Maka jangan menyeberang. Yang laki-laki jangan niru-niru perempuan. Yang perempuan jangan niru-niru lagi. Watak-watak sedikit tomboy dipangkas. Dibuang. Kelihatan saudaranya perempuan kok kayaknya gaya-gaya laki-laki ya. Tahan. Nah, kalau dahulu Umar bin Khattab seusia remaja belasan tahun jalan gemulai dikemplang kepalanya. Dipukul. Jalan seperti laki-laki. Nah, antum sudah mungkin kalau di sekarang kita nah, alhamdulillah ada latihan silat ya. Ya. Nah, dan karat bela diri. Oh, bela diri. Ada baca status? Dusta itu jurus bela diri paling mengerikan ya. Itu dusta itu jurus bela diri menuju ke neraka. Orang kan banyak kan untuk bela diri kan dusta kan? Nah, tapi ujungnya neraka, hati-hati. Jangan dipakai untuk membela diri. Kalaupun misalnya orang itu bisa berhasil melolos, pasti akan Allah bongkar. Ingat kata-kata Ka'ab bin Malik di hadapan Rasulullah ketika pulang perang Tabuk, ya Rasulullah, kalau di hadapan orang lain, saya bisa selamat dari kemarahannya, dari hukumannya. Tapi kalau sekarang saya bisa membantah engkau, ya Rasulullah, selamat, Allah enggak suka. Bisa dibongkar, bisa habis. Saya juga tahu, saya enggak punya uzur, ya Rasulullah. Enggak ikut perang Tabuk, enggak punya uzur. Terus bagaimana Allah dan Rasulnya? Akhirnya tiga-tiganya sudah tunggu 40 hari. Dikucilkan, dijauhi. Salam enggak dijawab, diberi salam. Masya Allah. Wujuduhum ka'adamihim. Bayangkan, orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dihormati. Orang-orang yang sayang selama ini, assalamualaikum. Tapi mereka saling mencintai, tahu. Cinta itu ada di hati masing-masing. Dan mereka betul-betul butuh dan tawaduk. Sehingga walaupun seperti itu, mereka sadar. Tidak bisa mereka lari lepas. Nah, ya. Sehingga ketika ada tawaran kepada Ka'ab bin Malik, ini juga fitnah. Dibakar surat dari Romawi. Tidak bergeser hatinya. Sampai 50 hari. Ya. Ketika terasa, dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Wa dhaqat alaihim anfusuhum, baru Allah terima tobat mereka. Baik. Nah itu dalam hal kejujuran ya, dan jujur itu memang sulit ya. Nah, pahit memang. Al asidku murun wa huwa asidku hulwun wa huwa mur. Kejujuran itu manis padahal dia pahit. Ya, sebetulnya dia itu pahit, tapi memang sebetulnya asalnya itu pahit, tapi manis buahnya, asinnya. Asidku la yatrukuhu al-hurr. Jujur itu tidak akan ditinggalkan oleh orang yang merdeka. Dia tidak tertindas, tidak dibelenggu dengan oleh orang lain, tidak dikuasai oleh orang lain. Jauharatu sidqi laha zinah. Keindahan, kejujuran itu punya perhiasan, permata. Yahsuduhul yaqut wadduru. Sampai-sampai yaqut, permata dan mutiara itu iri melihat kecemerlangan as-sidqu. Ada yang hafal? As-sidqu hulwun wa huwa murrun. As-sidqu la yatrukuhul hurru. Jauharatu sidqi laha zinah. Yahsuduhul yaqutu wad-durru. Belajar jujur, ya memang harus belajar dan harus dilatih memang. Ya, jujur kita kepada Allah, ya hubungan kita kepada Allah, keikhlasan, tawakal, khasyah, khauf, mahabbah. Kalau itu jujur, Allah bimbing, yang lainnya pun jujur. Kalau tidak jujur dalam hati itu tidak jujur, sebentar setahun, dua tahun, bahkan mungkin 10 tahun. Kelihatan Masya Allah, sampai akhirnya Allah bongkar semuanya. Terbuka pandangan orang. Oh, seperti ini, seperti ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini lihat orang-orang munafikin ya, berjihad bersama Rasulullah sampai akhirnya turun ayat wa minhum dalam surat Taubah. Dijelaskan tentang sifat-sifat mereka, watak-watak mereka. Dan terakhir nampak ketika mereka di dalam perang Tabuk ingin membunuh Rasulullah SAW, dipepet Rasulullah ke pinggir jurang. Abu Dhaifah ibn al-Yaman dan seorang ashab Ammar bin Yasir diajak oleh Rasulullah mengawal, menyertai. Tahu, lihat. Dan kemudian diusir mereka. Dan Rasulullah kemudian paparkan, beberkan siapa-siapa orang-orang munafik. Dan itu disimpan oleh Abu Dhaifah ibn al-Yaman. Ini hati-hati. Ya, Taib qala rahimahullahu taala. Ammal khunsa fala yakhlu imma an yakuna wadihan dhukuriyatuhu au unuthiyatuhu. Bisa jadi jelas unuthiyahnya perempuannya atau lebih jelas dhukuriyahnya kelaki-lakiannya. Au muskilan. Kalau jelas laki-laki kelihatan gaya ataupun apa, misalnya pun di dalam ya organ alat fitannya itu ternyata lebih dominan laki-laki, sudah diikutkan dia kepada laki-laki. Nah, walaupun mungkin kecil ya, bisa terjadi seperti itu. Nah, kalau misalnya apa, jelas perempuannya dia punya mungkin tonjolan atau apa seperti daging, tapi ternyata bukan sebagai zakar. Nah, dia nampak sebagai perempuan, buang air kecil dia sebagai anak-anak kebanyakan. Nah, ya tidak bisa seperti laki-laki yang sambil berdiri bisa memancar. Nah, ini, nah itu jadi penilaian. Atau kalau secara jelas mungkin dengan kromosom itu tadi, sDNA. Jelas laki-lakinya, ikutkan kepada laki-laki. Jelas perempuannya, ikutkan pada perempuan. Nah, kalau zaman dulu namanya ada yang namanya khunsa muskil. Fa in kana wadihan fal amru fihi wadih, jelas. In kana dzakaran falahu hukmu dzukur. Kalau dia memang nampak jelas laki-laki, ikutkan sebagai laki-laki. Lidzakar mithlu hadzil unthayain. Ke situ. Paham ya? Nah, begitu seterusnya. Wa yasmaluhu an-nas wal warid fihim. Terkait dia juga nanti bisa jadi muasib. Mewarisi secara asabah. Nah, atau kalau dia membebaskan budak, dia bisa mewarisin bekas budaknya. Wa in kana unsa falahu hukmul inas. Kalau jelas keperempuanannya, dia sebagai wanita, bawakan hukumnya kepada hukum wanita. Yashmaluhan nas alwarid fihinna. Mencakup, diliputi oleh semua dalil tentang perempuan. Wa in kana muskilan. Itu dalam bab khuntha muskil. Fa in kana dzakar wal untha la yakhtalifu irthuhuma. Qal ikhwah lil um fal amru fihi wadih. Wa in kana yakhtalifu irthuhu bi taqdiri dzukuriyatihi wa bi taqdiri unuthiyatihi wa lam yabqa lana tariqun ila al ilmi bidzalik wa lam nu'tihi aktsar at taqdiraini. Li ihtimali dzulmin man li ihtimali dzulmi man ma'ahu minal waratha wa lam nu'tihi al aqal. Lihtimali zalamnahu zalamna lahu lihtimali zulmina lahu fa wajaba at-tawassut bainal amrayn wa suluku a'dalit tariqain qala ta'ala i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wa laysa lana tariqun ilal adli fi mithli hadha akthar min hadha at-tariq al-madhkur la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Artinya yang terkait dengan yang muskila khunta muskil ini, kalau dia laki-laki dan perempuan itu la yakhtalif irthuhuma, yang tidak berbeda, ya ini kalau dia termasuk dzakar dan unsa yang tidak berbeda dalam pewarisannya, seperti ikhwah li'um berapa? Maksudnya gini kan, mereka walaupun banyak pewarisannya kan sama ya kan gitu, ya iya kan. Nah, kemarin apa syaratnya kalau misalnya dia dapat 1/6, dia kan dapat 1/6 atau 1/3 loh. Nah, kapan dia 1/6? Nah, kapan dia 1/3? Nah, ini kan ikhwah li'um. Nah, kata beliau, nah, kalau seperti ikhwah li'um, fal amru fihi wadih, maka urusannya jelas. Kalau tidak berubah, tidak berbeda pewarisannya. Maksudnya kalau yang berbeda, misalnya banat, bintun, kan dia setengah, kan gitu. Setengah. Nanti kalau dia misalnya banyak, dia 2/3. Bintu ibin juga begitu, ukhtun asyqiqah juga begitu, ukhtun li'ab. Nah, tapi kalau dia yang ini ikhwah li'um kan mereka bergabung. Kalau digabung bersama itu dapatnya sekian. Nah. Wa in kana yakhtalifu irthuhu bi taqdiri dzukuriyatihi wa bi taqdiri unuthiyatihi. Jadi walaupun mungkin dalam sisi pewarisan tidak berbeda, tapi berbeda pewarisannya apa namanya dalam hal penerimaan ini. Ya yakhtalifu irthuhu bi taqdiri dzukuriyatihi wa bi taqdiri unuthiyatihi. Nah, ini kalau misalnya dalam hal kalau dia itu laki-laki dan perempuan, la yakhtalifu irthuhuma, kan itu jelas ya. Kalau dia misalnya laki-laki, perempuan, enggak berbeda warisannya. Atau kalau misalnya mereka berkumpul, nah itu bisa jelas. Nah, kal ikhwah li'um. Nah, tapi kalau misalnya yakhtalif irthuhu, berbeda warisannya dengan ukuran dengan kadar ya, diukur dengan kadar dzukuriyatuh, mana yang lebih dominan perempuan atau laki-lakinya. Nah, kita enggak punya dan tidak punya kita tidak ada yang pada kita ilmu untuk mengetahui itu, maka kita tidak boleh memberinya lebih dari dua perkiraan tadi. Artinya diukur, ditimbang-timbang lebih dominan laki-lakinya atau tidak. Nah, jadi dengan pengujian tadi, kalau di zaman itu dengan cara mereka disuruh buang air ketika masih kecil itu dilihat. Nah, ya dilihat. Nanti mana yang dominan? Oh, dia seperti ini. Oh, berarti diikutkan ke laki-laki. Kalau dia seperti ini, ikutkan ke perempuan. Nah. Lam nu'tihi aktsar at-taqdirain. Tidak kita berikan lebih dari dua perkiraan tadi. Mana yang lebih dominan? Li ihtimali dzulmin min zulmi man ma'ahu minal warasan. Kenapa? Kemungkinan kalau misalnya kita lebihkan, nanti bisa jadi kita menzalimi orang yang bersama dia. Kalau misalnya ternyata dia ternyata perempuan, nah, enggak kita periksa, nah, enggak kita berikan ihtimalan, nah, nanti bisa jadi kita ketika memberikan jatah untuk dia ternyata menzalimi ahli waris yang lain. Nah, gara-garanya dia misalnya mungkin dapatnya apa namanya 1/6 karena kita salah menduga, akhirnya dapatnya 1/3 jadi lebih besar. Nah, jadi menghalangi yang lain, mengurangi jatah yang lain. Walam nu'tihi al-aqal. Ini bisa kita memberikan yang lebih sedikit. lihtimali zulmina lahu, karena bisa jadi juga kita mendolimi dia. Bisa jadi kalau kita ambil jatah kamu ini kan perempuan, artinya jadi mereka ini kadang-kadang mungkin bisa jadi dapat double istilahnya, diukur dengan dominan yang mana. Nah, dianggap dia sebagai laki-laki juga satu sisi dia dianggap. Nah, supaya apa, kita kalau misalnya kita berikan dia kadar untuk laki-laki, jangan juga artinya sampai membuat dia gara-gara dia kita mendzalimi karena ini pewaris yang lain. Kalau misalnya kita kurang memberikan dia, kalau ternyata dia laki-laki, mendzalimi dia. Nah, ini walam nu'tihil aqall li ihtimali dzulmina lahu. Jadi juga tidak bisa kita berikan lebih sedikit dari jatah dia. Kenapa? Kita ragu-ragu ini laki-laki atau perempuan sih? Nah, enggak bisa kita lebih kita apa berikan lebih sedikit dari jatahnya. Nah, maka harus tengah-tengah. Wasuluku adalit tariqain. Nah, makanya dengan pengujian itu tadi. Alhamdulillah kalau sekarang mungkin dengan tes kromosom itu. Allah Ta'ala ini dalil-dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Tergambar enggak muskil ini? Yang agak memang agak berat di situ. Tapi yang jelas kata dia petunjuk beliau di sini, kita tidak bisa melebihkan dia lebih dari apa namanya dengan apa tanpa mempertimbangkan kemungkinan lain. Itulah. Kalau misalnya kita pertimbangkan dia ini kan kayaknya laki-lakinya ada, perempuannya ada. Nah, kemana kita arahkan dia? Dominan yang mana? Nah, jangan kita berikan lebih sehingga dia mendolimi yang lain gara-gara kita, dan jangan kita lebihkan lebih yang sangat sedikit kurang dari jatah dia, karena kita akan mendolimi dia. Amin. Nah, di situ. Nah, diukur. Nah, alhamdulillah dengan tes kromosom. Oh, dia laki-laki ya, sudah selesai laki-laki. Nah, valid sudah. Kalau zaman sekarang bisa valid ya. Nah, laki-laki sudah. Oh, ini perempuan sudah. Ikutkan dengan perempuan. Kenapa saya dapat setengah? Nah, kamu perempuan kok. Oh, saya bisa membanting orang kok, jagoan kok. Misal. Nah, ya. Nah, walaupun kamu bisa mengalahkan dan dua karate misalnya. Misal saking jagoannya. Nah, taib. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab itu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Lanjutnya pada hukum miratsul jid. Ini termasuk yang agak rumit juga. Nah, dalam pelajaran itu nanti ada juga, apalagi yang sekarang model, sekarang banyak sekali bencana-bencana ya, istilahnya ya, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, banjir, atau mungkin juga tanah longsor, kemudian pesawat yang jatuh, mungkin ada yang satu keluarga, nah, kemudian terjadi berturut-turut meninggal, nah, ini istilahnya munasakah, nah, artinya berturut-turut meninggal pertama bapaknya, kemudian anaknya, kemudian ibunya. Nah, ini pewarisannya juga berantai seperti itu, ada cara tersendiri. Qadarullah, karena enggak diulang, jadi tinggal di kitab bukunya, anunya ilmunya. Yaitu ilmu itu dua itu. Ilmu itu fi sutur dan ilmu itu fi sudur. Mana yang manfaat? Nah, kalau dalam ilmu mushalah hadis periwayatan, dua-duanya harus dijaga. Dhabtus sadr dan dhabtul kitab. Nah, itu namanya dhab. Nah, harus dikatakan orang itu dhab. Dobnya dobtul kitab dan dobtul dobstader. Dia hafal kapan saja dia diminta hadisnya bisa keluar. Itu kalau dia dobtul sader. Kalau dobtul kitab kapan saja dia bisa diminta untuk catatannya dilihat, membacakan hadis dari kitab terjaga. Nah, kalau ini bukan dobt. Ilmunya di kitab. Nah. Nah, itu para thalabah mestinya punya semangat setelah ya. Bangkitkan semangatnya itu untuk menghafal Al-Qur'an selesai. Jangan nunggu target dan program kita. Ya. Apa yang antum akan hadapi kalau antum punya hima untuk belajar yang lebih luas lagi, itu akan terkendala, terhalang kalau sekarang antum tidak mulai. Segera selesaikan. Jangan santai. Antum punya kemampuan, Ya. Lapangkan hati minta tolong kepada Allah, ya. Ya, punya, kalau punya kemauan mungkin sekali duduk baca satu halaman, berapa 10 kali antum baca antum setoran pasti insya Allah tidak salah, bisa itu. Baik, nah cuma yang itu memang perlu ya, kuatnya kemauan. Nah, yang sudah hafal selesai, nah punya bawa wirid. Ya, wirid punya jadwal untuk membaca khatam. Ya, paling tidak sepekan sekali. Itu sudah khatam. Sehingga dia bisa menjaga memori Al-Qur'annya. Nah, lebih lanjut nanti kalau sudah dia mungkin setahun atau berapa bulan, tambah punya semangat untuk dia mengulang-ulang apa yang dia pelajari, dia dapatkan dalam tafsir. Nah, itu juga untuk kita yang masih yang punya kesibukan. Tafsir ini yang kita pelajari itu bukan semata-mata apa namanya untuk kita ikut hadir. Betulnya manfaat. Ya. Ini kalam Allah, kalam Rabbina. Kita mungkin sering baca berita-berita di Google atau di mana. Kenapa kita tidak sempatkan untuk mengulang baca ini? Itulah. Ya, nah, sempatkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.